masyarakat umum atau teman-teman yang tidak punya tradisi dan tidak berada di dalam agama Islam tidak bisa disalahkan kalau mereka menggunakan kata jihad, syariat, atau apapun secara mungkin keliru gitu ya. Karena orang Islam sendiri tidak informatif. Kita sendiri kurang bisa membawakan Islam sebagai rahmatan lil alamin kan gitu. Jadi misalnya kita ini kelemahan kita sebagai orang Islam itu kan tidak mengerti gradasi atau skala prioritas. Kalau saya sering dengan mudah mengatakan dengan cara gampang misalnya begini. Loh, khilafah kok dipertentangkan dengan Pancasila atau dengan NKRI? Wong NKRI Republik itu adalah salah satu versi ijtihad atau pemahaman atau penafsiran terhadap khilafah. Karena khilafah itu tidak ada skalanya. Dia bisa kecil, bisa sedang, bisa besar, bisa sangat besar. PBB itu juga sebuah metode khilafah untuk pengaturan hubungan semua bangsa-bangsa di dunia gitu. Jadi kata khilafah kalau bisa jangan dipakai oleh satu golongan. Karena khilafah itu sebenarnya sederhana, bahwa sesuatu harus dikelola. Nah, kalau mengelola sesuatu itu apakah semau kita ataukah kita tanya kepada yang punya, kan itu masalahnya. Nah, di dunia modern ini kan hampir tidak ada pertanyaan kepada yang punya. Jadi misalnya kalau Tuhan bikin air, Tuhan maunya apa dengan air? Kalau Tuhan bikin Anda, bikin saya, maunya apa? Kan kita kan mestinya kan tanya kepada dia dulu. Tuhan bikin tambang, kita tidak minta izin. Gitu. Kalau orang desa bikin apa selamatan untuk tandur kemudian untuk panen, kita marahi, kita sebut musyrik gitu ya. Padahal mereka sebenarnya sedang menunjukkan komitmennya kepada asal-usulnya padi, asal-usulnya sawah, asal-usulnya desa. Jadi mereka lebih historis, mereka lebih rahmat, lebih mengekspresikan rahmat daripada kita orang modern. Jadi kita ini sidang kabinet, milih presiden, tidak pernah melibatkan Tuhan. Kalau kita sudah terlanjur berpancasila, sebenarnya kalau Indonesia ini tidak pakai Pancasila, saya malah tenang aja. Memang tidak punya Tuhan ya sudah tidak apa-apa mau kayak gitu. Tapi kalau memang sudah ada Pancasila, sudah ada ketuhanan yang Maha Esa, ya kita pastikan Tuhan maunya apa, berdasarkan sumber apa. Nah, Islam adalah salah satu sumber. Jadi tidak bisa dipertentangkan wong-wong Islam itu menyumbang sesuatu sehingga menjadi Pancasila. Jawa menyumbang sesuatu sehingga menjadi Pancasila. Mungkin juga teman-teman dari Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu semua juga menyumbangkan sesuatu sehingga menjadi Pancasila. Pancasila bukan agama. Pancasila itu kan racian, Mas. Gaduh-gaduh kan begitu kan. Nah, ada yang nyumbang kubis, ada yang nyumbang kentang, ada yang nyumbang kecambah, ada yang nyumbang lontong. Terus kita racik menjadi NKRI. Terus nama makanan racian itu Pancasila. Bukan terus Pancasila adalah masa ada kentang anti gaduh-gaduh kan gitu kan. Masa ono kecambah bertentangan dengan apa namanya? Rujak cingur kan begitu. Masa ono yang kita ini salah konsep, salah melihat sesuatu. Jadi menurut saya kita harus menimbang kembali semua secara ilmu, secara pengetahuan dan seterusnya.